Saudi di Joro, buat Pak Haji Nino, sekarang Ibu Haja Winda yang punya Dian Wijaya Keramik, buat Mas Denda Agung Sedayu dari Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, ya Yunur kok, lagu ya Yunur sing ana ning Saudi.